أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن الحمد لله فسبحانه على نعمته والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bedah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yaitu pada surah Al-An'am ayat yang ke-57. Qul inni ala bayyinatin min Rabbi wa kazzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bihi inal hukmu illa lillah yaqussul haqqo wa huwa khairul fasilin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya saya berada di atas hujjah atau keterangan yang nyata dari Al-Qur'an yang berasal dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan datangnya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Saudara pendengar RRI yang berbahagia, pada ayat ini Allah memberikan sebuah taujihat rabbaniyah kepada Rasulnya bahwa sikapnya untuk meninggalkan menyembah berhala adalah merupakan kekuatan dan konsistensi tentang berpegang teguh kepada keimanan. Jadi sikap ini bukan berdasarkan apa-apa, tetapi berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika orang-orang kufar mendustakan Nabi, maka Allah mendukung sikap Nabi untuk tetap konsisten dan menyatakan apa yang dilakukannya adalah merupakan sebuah tuntutan fitrah, iman, dan tuntutan sebagai manusia agar terlepas dari penghambaan kepada makhluk. Untuk itu Allah juga mengajarkan kepada Nabi bahwa untuk urusan azab, urusan penghukuman bukan berada pada tangan Nabi, tapi itu semua adalah pada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah lah yang paling berhak untuk menerangkan segala sesuatu. Keputusan yang paling baik ada di tangannya. Kenapa ini diungkapkan dalam Al-Quran ini? Pertama, karena memang Nabi itu terbatas umurnya, jangka waktunya terbatas, artinya jangka waktu dia berada bersama sahabatnya. Nah, keputusan-keputusan setelah itu yaitu itu Allah lah yang mengaturnya. Tapi secara umum, garis-garis besar keislaman telah diturunkan kepada Rasulullah yang agung ini. Iya. Ya Ustaz, silakan Ustaz, ada yang mau ditambah. Terima kasih Ustaz Hanafi. Ayat ini sangat menarik dan kalau kita lihat kondisi kita akhir-akhir ini sangat masih terkait erat dan sangat relevan Ustaz Hanafi. Ada 3 poin yang saya lihat dari ayat yang mulia ini, ayat 57 dari surah Al-An'am. Yang pertama, bahwa Islam itu terkait erat dengan Al-Qur'anul Karim sebagai sumber hidupnya, maka disebut, bukan saja sumber hukum tapi sumber hidup, maka disebut ya. Ala bayyinah di ala bayyinati mir rabbi, itulah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu disebut dengan hujjah yang nyata, nyata, alasan yang tepat, dan pedoman hidup yang membahagiakan. Itu yang pertama. Jadi umat Islam dimanapun berada, secinta apapun dia dengan agama yang kita cintai ini, haruslah berwawasan. Wawasan itu haruslah ditempatkan sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Betul. Tidak mungkin dia menyatakan dirinya seorang Islam baca Quran tidak bisa memahami Al-Qur'an, juga tidak tahu. Betul. Dia akan salah dalam membela Islam. Iya. Karena apa? Karena yang dibelanya mungkin tidak sejauh itu cara pandangnya. Iya. akhirnya kita akan mengikuti hawa nafsu. Sementara pada ayat sebelumnya dilarang untuk mengikuti hawa nafsu. Kulla attabi'u ahwa'akum. Itu yang pertama. Islam, yang pertama Islam sama dengan Al-Quran, dan Al-Quran mengajak kita untuk berwawasan. Yang kedua, apapun yang terjadi dalam fenomena hidup ini, kita hidup bermasyarakat, ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Betul. Ada aliran yang menyatakan dirinya Islam tetapi terlihat sesat. Betul. Dan akhirnya kita menyesatkan dia. Iya. Selama memang bergariskan keluar dari koridor Al-Quran, panduan Al-Quran, kita bisa menyatakannya sesat. Iya. Tetapi ketika namanya sama dan koridornya sudah masuk ke dalam koridor Islam dan dengan Al-Quran, maka kita tidak boleh menyatakan dianya sesat. Iya. Iya. Karena apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk katakanlah kepada semua manusia, katakanlah kepada setiap muslim, inul hukmu illalillah. Masalah sesat menyesatkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Allah lah yang akan menetapkannya di akhirat kelak. Masalah diterima tobat seseorang atau tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jangan karena Ahmad Musodek telah membuat aliran baru kemudian dia tobat tetap dimasukkan penjara dengan alasan dia tobat pura-pura. Tobat itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah seorang itu bertobat secara pura-pura atau memang benar-benar. Tetapi di sini disebutkan inil hukmu illalillah. Masalah taubat, masalah sesat, Allah yang menilai, yaqusul haq. Dan yang terakhir yang menjadi menarik di sini, wa huwa khairul fasilin, kita cuman berhak untuk berdakwah. Yeah. Pernyataan Ikhwanul Muslimin di Mesir sangat jelas, nahnu du'at la qudot. Yeah. Kita ini mengajak umat untuk masuk Islam dan menikmati Islam ini. Yeah. Bukan untuk mengkafir-kafirkan umat Islam. Yeah. Bukan untuk menunjuk hidung orang lain sesat sementara kita sendiri juga mungkin juga lebih sesat dari orang yang ditunjuk itu. Yeah. Maka agama Islam ini adalah agama yang sangat indah, Ustaz. Agama yang penuh dengan kasih sayang, dakwah di sana sini untuk menyata kehidupan lebih baik. Itu yang saya lihat ada 3 poin ini, Ustaz. Iya, jadi kita bisa melihat korelasi ayat ini dengan dunia sekarang ini. Tentunya pertama memberikan kekuatan kepada kaum mukminin untuk tetap yaqussul haq. Ya, dakwah, ya. Dakwah yang kepada kebenaran. Yang kedua, bahwasanya apa yang terjadi dari isu-isu yang ada, bahwa muncul beberapa aliran, tentunya ini merupakan fenomena yang di mana saja dan kapan saja bisa terjadi. Sebab orang-orang banyak yang terjebak kepada khalif tu'raf. Ya, Anda buat yang lain-lain sikit akan dikenal orang nanti. Jadi ini sebenarnya fenomena yang harusnya disikapi dengan arif dan bijaksana dan tegas. Yeah. Tegas itu apa? Supaya jangan yang tidak mengerti menjadi tersesat. Yeah. Yang mengerti menjadi ragu-ragu. Maka oleh sebab itu dalam menyikapi tentang Ahmad Musaddiq dan juga hal-hal yang lain seperti Ahmadiyah, tentunya ini koridor hukum juga ada. Bahwasanya baik itu pendapat ulama ataupun pendapat para pakar hukum-hukum yang senantiasa memberikan ya ada kebebasan beragama, ada jaminan untuk tetap beragama. Jadi kebebasan beragama diamankan, diberikan kesempatan seluas-luasnya menjalankan agama, dan juga ada perlindungan terhadap agama supaya jangan terjadi kekacauan. Jadi untuk itu kita melihat bahwa untuk memberikan hukuman, untuk memberikan penilaian, tentunya ada koridor yang dibuat, tidak sembarangan. Dan janganlah kita sesekali belum tahu kita apa sebenarnya inti dari ajaran dan yang diinginkannya dan nilai-nilai yang diajarkannya, lantas kita sudah mengkafirkan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan tindakan yang juga tidak cerdas. Iya. Nah, jadi sehingga kehidupan bernegara menjadi terganggu dan kehidupan bermasyarakat juga menjadi terganggu. Ini maksudnya kalau kita mau menilai, ya lakukan kajian secara komprehensif dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, itu Ustaz. Iya, kalau saya melihat Ustaz Hanafi, bahwa ayat 57 ini lebih mengajak kita untuk yaqussul haq. untuk menceritakan kisah-kisah yang benar, kisah-kisah kebenaran yang tertuang di dalam Al-Quran. Ini merupakan tantangan bagi kita para da'i, terutama mungkin kita yang sudah mengudara di RRI hampir 3 tahun lebih ini Pak Ustaz, untuk mempertahankan acara ini. Kenapa? Karena begitu banyak masyarakat yang membutuhkan pencerahan lewat Al-Quran langsung. Betul. Kenapa? Terjadinya orang-orang yang mengikut Ahmadiyah atau aliran apapun yang baru dan ada peminatnya karena kurangnya tersentuh oleh dakwah yang benar. Betul. Al-Fahmu Shahih itu belum tersampaikan. Bukan mereka tidak mau dengar, belum tersampaikan. Sementara da'i banyak menumpuk di kota. Betul. Alhamdulillah acara kita ini sampai ke pedesaan. Dan mudah-mudahan lebih menyebar lagi acara RRI ini, lebih banyak pula orang yang lebih paham terhadap sumber utamanya itu Al-Qur'anul Karim. Maka ketika muslim mendengarkan dari sumbernya langsung, terbuka untuk siapa saja boleh mendengarkannya, dia akan tercerahkan. Betul. Nah, rupanya agama kita ini enak kok gitu kan. Iya. Tidak sampai karena pemahaman yang sepenggal-penggal tadi sehingga mengikuti aliran yang rupanya lebih menjerumuskan dia. Nah, itu yang saya lihat Ustaz. Iya, jadi benar itu Ustaz bahwa sesekali dakwah ini bukanlah milik sekelompok orang di kota saja. Tetapi saya sangat riskan sekali atau sangat sedih sekali melihat fenomena bahwa ketika menumpuknya orang-orang alim, da'i di kota, maka insya Allah kehidupan kota walaupun masih bergulat dengan kemaksiatan, tapi adalah sedikit warna-warna baik pada kehidupan itu. Dan kita masih bisa melihat keislaman yang bermutu di kota. Tapi sekarang saya melihat desa mengepung kota. Kenapa? Sebab di desa tidak ada muwajjih, tidak ada da'i, sehingga penduduk desa walaupun relatif aman damai, tapi hati mereka tidak ada yang mengelola, tidak ada yang mentaujih, mengarahkan. Akibatnya apa saja yang masuk dari budaya-budaya barat, budaya-budaya permisif, langsung mereka laksanakan. Iya, karena dan memang menariknya Ustaz ya, pedesaan itu parabola bisa dibeli. Bisa dibeli, Ustaz, Siaran internasional bisa didapat. Bisa dapat, gitu. VCD hitungan detik saja bisa sampai ke pedesaan. Betul, Ustaz, yang baik VCD itu yang nuansanya positif, terlebih-lebih yang negatif. Ustaz, ya. Jadi memang negatifnya banyak diserap, sementara yang positifnya kurang. Nah, justru gitu, itu kenapa? Sebab daya saing atau posisi-posisi yang baik itu ternyata tidak banyak didapat di pedesaan. Jadi inilah saya sangat tertarik dengan kawan-kawan yang dari Malaysia ketika mereka bercerita bahwa ketika selesai dari belajar di Al-Azhar itu mereka sudah punya job yang jelas di mana ditempatkan sebagai da'i untuk membimbing sebuah madrasah atau sebuah sekolah di pedesaan-pedesaan. Jadi langsung, jadi mereka sudah dapat SK-nya, sudah dapat berapa gaji per bulan. Artinya mereka tinggal bekerja, tinggal ikhlas saja untuk mengabdikan ilmunya. Jadi dengan menyebarnya da'i-da'i yang cerdas, orang-orang yang paham agama di desa-desa mengajarkan agama, ini tentunya lebih memudahkan bagi kawan-kawan, bagi masyarakat desa untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, jadi, ilmu yang baik. Jadi saya melihat tidak layak kita menyalahkan orang lain sebelum kita menyalahkan diri kita sendiri. Betul, terjadinya fenomena yang menyedihkan umat Islam ini bermula dari kita juga. Betul. Tidak ada tatanan yang pasti, yang solid dari Majelis Ulama Indonesia kayak namanya, atau Forum Umat Islam kayak namanya, yang menata bagaimana masyarakat ini terayomi semua dari kota bahkan di desa. Betul, betul. Sebenarnya kalau misalnya Ustadz Hanafi tadi mengatakan Malaysia sudah terorganisir dalam bidang pendakwahan dan pendidikan Islam sampai ke tingkat pedesaan. Kenapa kok kita tidak memulai itu dan kita langsung mengkat orang lain kafir, orang lain sesat, sementara kita tidak pernah mengayomi dia? Jadi inilah yang menjadi fenomena yang saya lihat perlu ada keberanian politik dari baik penguasa, ulama dan juga ormas-ormas. Kenapa? Sebab di sini diperlukan sebuah pengorbanan lah. Nah, bukan tidak bisa kita lakukan, bisa. Tapi kan perlu prasarana, perlu pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Maka iya, untuk itu saya melihat alangkah baiknya bagi pemerintahan siapa saja yang memegangnya untuk memperhatikan ini secara seksama. Iya. Kita kadang-kadang terkesima dengan kita sudah punya polisi sekian ratus ribu di sini. Jadi kemudian kita tidak mau memikirkan bahwasanya dai itu ternyata adalah merupakan polisi yang pada dasarnya mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Iya. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Sementara polisi itu mengobati ya. Iya, mengobati saja, tinggal nangkap saja. Mencegahnya. Iya, kalau dai mencegahnya. Iya, jadi artinya dengan cara memperbaiki hati manusia, maka tercegahlah dia dari berpikir kotor. Iya. Menarik Ustaz Hanafi katakan di detik-detik terakhir dari pertemuan kita ini bahwa dana kampanye untuk mencegah narkotika itu begitu besar. Luar biasa. Kalaulah misalnya dai dilibatkan untuk hal itu, saya rasa itu lebih selamat bangsa Indonesia selamat daripada dana itu habis tah kemana gitu. Iya, Ustaz. Iya. Yang narkotika juga tetap, sementara iya, rakyat membutuhkan penyelesaian dengan cara persuasif. Betul. Yaitu melalui lisan-lisan para dai yang mukhlis. Iya, ini Pak Ustaz. Jadi saya pikir itulah yang seharusnya kita garap sebenarnya, sehingga pekerjaan itu dimulai dari yang benar. Iya. Mulai dari hati. Iya. Penutup Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada saat ini merupakan sebuah kebaikan dari nilai-nilai yang diajarkan Allah, dan silakan kita untuk mencermati, memperhatikan, dan yang sumber kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana menelpon seseorang.